السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. طيب، kita lanjutkan ya ikhwah sampai di kana wa akhwatuha jami'uha af'al itu ya, bukan? Oh, udah sampai kan 6 ya? Ya, baik. Sampai yang poin ke-6 ya, terkait pembahasan isim kana ataupun isim saudara-saudaranya. Ya, terkait pembahasan. Jadi ini berbarengan sekali ya dengan yang ada di Muyassar ya. Jadi pembahasan isim kana serta isim ataupun isim-isim saudaranya kana. Pak Rudi, silahkan baca. Ya udah lama nggak dengar suaranya. Hah? Mas Joko lah kalau gitu. Ya Mas Joko. Ya, 6.6. Nazron, inna isma kana huwa fil asli mubtada'un qabla an tadkhula 'alayhi kana aw ihda ahwatuha. Aw ihda ahwatuha. Iya. Ihda dan akhwat itu jenis kalimat apa kedua-duanya? Ihda dan akhwat itu jenis kalimat apa kedua-duanya? Jenis kalimat isim. Ya, jadi ihda isim, akhwat juga isim. Nah, isim ketemu isim biasanya isim ketemu isim. Jadinya apa biasanya? Na'at. Nah. Iya, jadi berarti ihda akhwatiha. Iya, au ihda akhwatiha. Baik, Pak Rudi. Apa komprominya untuk bacaan li'anna isma? Maksud saya ismanya itu, kenapa bisa enggak tanwin dia? Kenapa Mas Joko bisa membacanya tanpa ditanwinkan? Li'anna isma. Apa komprominya? Ya, karena enggak mungkin dia enggak punya alasan kan gitu kan. Namun saya mempertanyakan alasannya ke Bapak. Li'anna isma kana, apa komprominya sehingga beliau membacanya tanpa menggunakan tanwin? Sebagai mudhaf, mana mudhafun ilainya? Kana. Karena isim fi'il atau huruf? Hah? Mudhaf ilaihnya fi'il gitu. Sejak kapan mudhaf ilaih jadi fi'il? Kan berupa fi'il. Hah? Kan isim. Ya, karena isim. Tapi kan mudhaf ilaihnya kan itu yang jadi masalah kan gitu. Misalkan Muhammadun dhahaba. Apakah karena Muhammadun isim dhahaba fi'il berarti Muhammadu dhahaba kan gitu. Ya. Muhammadun dhahaba atau Muhammadu dhahaba kan begitu. Mas Khairir, gimana Mas Khairir, apa komprominya sehingga beliau membacanya li'anna isma kana tanpa dia tanwinkan? Gak dapat? Nah, Mas Rayyan, kenapa gak bertanwin isim, bacaan isimnya? Mas Gulam, kenapa enggak bertanwin Mas Gulam? Mudhaf, mana mudhaf nilainya? Loh kok bisa? Kok? Iya, tapi kenapa bisa mudhaf nilai berupa fi'il? Ini kan Iya, Masya Allah. Jadi di sini mudhafun ilaihnya bukan berupa fiil ya, hanya saja si kana itu sedang diceritakan. Nah, ketika suatu kalimat apapun jenis kalimatnya, baik itu isim maupun itu fiil maupun itu harf, saat dia mahkim dia dikategorikan ataupun dikiaskan sebagai isim. Wallahu alam. Nah, demikian. Jadi kana ya dikiaskan sebagai isim. Kenapa? Karena statusnya mahkim. Nah, begitu. Baik. Oleh karena itulah bacaannya li'anna isma kana. Jadi memang sebagai mudhaf ya, benar Pak Rudi, bahwa isim sebagai mudhaf dan mudhaf ilaihnya ya kana yang mahkim itu, begitu. Li'anna isma kana fi huwa fil asli mubtada'un ya. Li'anna isma kana huwa fil asli mubtada'un. Ini kenapa dibaca mubtada'un ini, Mas Santo? Apa alasan, apa kompromi untuk bacaan Mas Joko tadi, yaitu dibaca dengan bacaan mubtada'un? Ya, tadi bacaannya mubtada'un kan, Mas? Iya. Apa komprominya? Khabar. Sebagai khabar? Khabar bagi? Huwa. Khabar bagi huwa. Khabar bagi huwa. Terus fil asli syibhul jumlah sebagai keterangan, sebagai muta'alliq ya. Jadi mubtada'un khabar, sementara mubtada'nya sementara mubtada'nya adalah huwa. Lalu anna itu mana isimnya? Anna ya. Iya. Isma. Mana khabarnya? Khabarnya bisa berjumpa jumlah ismiyah huwa. Khabarnya berupa jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Oh ya, baik, masyaallah. Li'anna isma kana huwa fil asli mubtada'un. Qabla an tadkhula 'alayhi kana wa ihda akhwatiha. Nah, dari sini kita semakin mudah memahami ibarah ini. Kita semakin mudah memahami konteks ini setelah kita menguraikannya. Ya, nadhran. Ya, perlu diperhatikan. Ya, perlu untuk ditinjau, perlu untuk diamati, perlu untuk dicermati, perlu untuk diketahui bahwa isim kana dia itu pada dasarnya adalah mubtada. Ya, ini penting ya. Supaya apa? Supaya kita menyadari supaya kita menyadari bahwa sebenarnya isim kana dan khabar kana itu adalah subjek predikat. Dan supaya kita mudah memahami susunan inna ya, susunan kana beserta isimnya beserta khabarnya. Karena sebenarnya ya, isim kana itu pada asalnya, pada dasarnya adalah mubtada. Sebelum dia kemasukan kana ataupun salah satu di antara saudara-saudaranya kana. Ya, qabla an tadkhula alaihi kana aw ihda akhwatiha. Qabla ini dzaraf atau bukan dzaraf, Mas Rayyan? Ya, dzaraf ya. Dzaraf yang mutasarrif atau yang ghairu mutasarrif? Waraf yang mutasarrif ya. Jadi berarti qabla ini bisa bersatu sebagai mubtada. Ya, yang dimaksud dengan mutasarrif di sini ini statusnya bisa berubah selain daripada waraf. Jadi berarti qabl bisa jadi mubtada ya. Oh, kalau begitu berarti ghairu mutasarrif. Ya, begitulah. Ya, kalau misalkan dzarafnya itu enggak bisa berubah kecuali menjadi dzaraf doang, berarti itu namanya dzaraf ghairu mutasarrif. Tapi kalau dzarafnya itu kalimat dzaraf tersebut bisa jadi fa'il, bisa jadi naibul fa'il, bisa jadi mubtada, ya maka berarti dzarafnya mutasarrif. Seperti al-yauma akmaltu, al-yauma dzaraf. Dzaraf mutasarrif atau ghairu mutasarrif? Mutasarrif, karena al-yauma itu bisa jadi mubtada. Contohnya gimana? Yaumul Jum'ah, yaumun mubarak, kan begitu. Ya, yaumul Jum'ah itu yaumun mubarak. Nah, jadi berarti yaum bisa jadi mubtada, bahkan juga bisa jadi khabar. Nah, jadi qabl ini kalau Anda bilang bahwa dia tidak bisa menjadi khabar, berarti termasuk ghairu mutasarrif. Nah, yang ini ya. Artinya nana. Hah? Mutasarrif itu dia kemasukan rumin, makanya dia bisa jadi itu namanya mu'rab, bukan mutasarrif. Itu mu'rab. Kalimat yang bisa berubah harokat akhirnya ataupun hukum akhirnya itu disebut dengan mu'rab istilahnya. Dan lawannya adalah mabni. Iya. Iya. Iya. Jadi yang bisa berubah harokat akhirnya itu disebut dengan mu'rab. Ya gitu. Ya, dan dzaraf mu'rab ya. Aslinya isim-isim dzaraf itu mu'rab, hanya sebahagian dzaraf saja yang tidak mu'rab. Kan gitu sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam isim-isim mabni ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui dzaraf ghair mutasarrif itu wajib butuh mudhafun ilaih. Mana mudhafun ilaihnya Mas Rayyan? Mudhafun ilaih masdar mawal. Begitu ya? Ragu. Kau bisa ragu? Apa alasannya membuat anda ragu? Ragu karena jarang baca mungkin masdar mawal. Cuman yang yakinnya setelah mudhaf ilaih. Iya. Masdar mawal. Masdar mawal itu isim atau bukan isim? Iya. Kalau begitu enggak salah jawabannya. Ya, jadi memang masdar muawwal itulah yang menjadi sebagai mudhafun ilaihi. Ya, yaitu antadakhula. Jadi qabla antadakhula alaihi. Ya, qabla antadakhula. Nah, masdar muawwal di sini ini terdiri ataupun tersusun dari an beserta fiilnya. Yang mana yang fiil di situ, Mas Khaidir? Tadakhula. Fiil apa itu, Mas Khaidir? Fi'il mudhari. Hukumnya apa fi'il mudhari? Hukum fi'il mudhari apa? Kalimat fi'il mudhari itu hukumnya apa? Apakah dia termasuk kalimat yang berhukum bina atau kalimat yang berhukum i'rab? Dengan kata lain, dia itu mu'rab atau mabni? Kalau mudhari itu kan ada mu'rab ada bina. Mudhari itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Nah, kalau begitu pertanyaan saya di sini dia mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kalau dia mu'rab, maka apa yang i'rabnya? I'rabnya marfu. Tanda rafa'nya dengan? Dibaca betul-betul. Mas Fahmi, tadakhul di situ yang i'rabnya apa? Nasab. Kenapa bisa nasab? Karena ada apa? Karena ada huruf nasab. Mana huruf nasabnya? Iya. Apa tanda nasabnya? Kenapa pakai fathah? Iya, masya Allah, mantap. Nah, begitu Mas Khadir ya. Sudah, iya. Baik, udah kebuka kan? Maksudnya sudah teringat kan? Baik, ahsanta. Ya, qabla an tadkhula alaihi. Nah, jadi karena ini adalah fi'il mudhari, berarti dan kita tahu ini adalah fi'il mudhari ma'lum, berarti mana fa'ilnya, Mas Fahmi? Fa'ilnya alaihi. Alaihi itu terdiri dari dua kalimat. Ya, kalau terdiri dari dua kalimah, yaitu kalimah ala dan kalimah ha. Dan ha-nya kita sebut dengan dhamir khafat muttasil bil harfi. Dhamir mustatir ya. Baik, benar Mas Khairir. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Pak Edi, mana fa'ilnya Pak Edi? Fa'ilnya alaihi. Alaihi dua kalimah. Yang mana yang mau dibilang fa'ilnya? Ala atau ha-nya? Alaihi itu dua kalimah. Nah, Pak Edi, yang mana mana fa'il bagi tadakhul? Fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Mana huwa di situ? Enggak ada huwa. Mana? Oh, yang di sini yang jauh itu. Fa'il masa di depan, fa'il itu mestinya di belakang. Karena fa'il itu adalah subjek yang terletak setelah fi'il, bukan terletak sebelum fi'il. Baru di mana fa'ilnya? Kana. Fa'ilnya kana. Fa'ilnya kana. Oh, jadi kana fa'ilnya. Jadi kalau kana itu isim fi'il atau huruf? Terus kok bisa dia jadi fa'il? Kok bisa fi'il jadi fa'il? Mas Ryan. Fa'ilnya. Nah, fa'ilnya mana? Dhamir mustatir ya. Oh, ya. Berarti sama dengan Fahmi ya. Mas Santo, mana fa'ilnya? Kana. Kok bisa kana jadi fa'il dari bagi tadkhul? Karena hikayah. Baik, jadi berarti kana dikiaskan sebagai isim karena hikayah. Ya, kalau misalkan kana lah yang menjadi fa'il, berarti maknanya si kana masuk. Masuk atasnya. Kalau kana adalah fa'il ya, berarti kana masuk atasnya. Sebelum kana masuk atasnya. Ya, masih secara konteks tidak salah ya. Namun saya ingin mempertanyakan dulu kepada Mas Royan yang bilang dhamir fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Mana tahu jawaban dia lebih benar. Dhamir mustatir kembalinya kemana, Mas Royan? Kembali kepada huwa. Kalau kembali kepada huwa, kenapa huruf mudhara'nya pakai ta? Jadi kembali ke mana? Iya, jadi yang benar adalah fa'ilnya zahir, bukan berupa dhamir. Mana dia fa'il yang zahir tersebut? Kana. Loh, kana kan fi'il, bukan isim zahir. Iya, kana itu mahkin. Jadi dianya dinyatakan sama. Baik. Ya. Jadi qabla an tadkhula alaihi kana au ihda akhwatiha, sebelum si kana, ya, jadi kita sedang menceritakan kana yang berarti kana terkiaskan sebagai isim. Jadi sebelum si kana ataupun saudara-saudaranya si kana, ya salah satu dari saudara-saudaranya si kana memasukinya, an tadkhula alaihi, memasukinya atau masuk atasnya. Nah, jadi isim kana itu adalah, kata beliau, ya perlu diperhatikan katanya, ya nadhran, perlu dicermati, perlu diamati, bahwa isim kana itu sebenarnya aslinya pada dasarnya adalah mubtada sebelum si kana atau salah satu dari saudara-saudaranya kana memasukinya. Memasukinya, nya kembali kepada alaihi. Ya, memasukinya, alaihi, atasnya, nya kembali kepada kepada apa, Mas Royan? Iya, kembali kepada mubtada. Jadi sebelum si kana ataupun salah satu saudara-saudaranya kana memasuki si mubtada tersebut, maka namanya adalah mubtada. Sebelum memasuki mubtada tersebut, maka si isim tadi namanya adalah mubtada. Tapi ketika dimasuki kana, maka si mubtada tadi namanya berubah menjadi isim kana. Nah, itu yang perlu kita amati, kata beliau. Ya, di poin ke-6 ini. Ya, ha? Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi kata beliau di poin nomor 6 ini, katanya nadhran, ya, perlu dicermati, ya, perlu diperhatikan, ya, untuk diamati, bahwa isim kana dia itu pada dasarnya adalah mubtada sebelum kemasukan kana ataupun salah satu saudara-saudaranya kana. Sebelum kemasukan kana ataupun salah satu saudara-saudaranya kana. Jadi sebenarnya dia adalah mubtada yang ketika kemasukan kana, si mubtada tadi berubah namanya menjadi isim kana, begitu. Nah, contoh misal kana aliyun jahilan, umpama kana aliyun jahilan. Nah, mana yang isim kana? Yang isim kana mana di situ? Kana aliyun jahilan. Nah, yang isim kana adalah Ali. Kata beliau, Ali itu sebetulnya aslinya adalah mubtada, begitulah kira-kira. Ali itu sebetulnya aslinya adalah mubtada sebelum si kana masuk kepada si Ali itu. Nah, kalau kana yang kita buang, maka hasilnya Aliyun jahilun. Namun ketika kemasukan kana, kana Aliyan jahilan, yang namanya dari mubtada berubah menjadi isimnya kana. Itu maksud beliau. Tujuannya apa beliau mempertegas hal ini? Supaya kita menyadari bagaimana memahami konteks tersebut. Karena pemahaman konteks tersebut itu sama dengan pemahaman terhadap mubtada dan khabar. Dan kita cukup tahu mubtada dan khabar itu adalah subjek predikat. Nah, jadi bagaimana kita memahami mubtada dan khabar terkait konteksnya, maka begitu jugalah cara kita memahami susunan kana ataupun jumlah kana. Ya, jadi bagaimana cara kita memahami jumlah kana sebagaimana kita memahami mubtada dan khabar. Ya, itu tujuannya. Wallahu a'lam. Kana itu karena statusnya di sini si kana sedang dibicarakan. Jadi semua hal yang dibicarakan itu dikiaskan sebagai isim. Semuanya. Sampai huruf sekalipun, saat huruf itu kita bicarain, maka dia menjadi isim. Contoh ketika saya ungkapkan, ketika saya katakan fi itu adalah huruf jar. Ya. Fi itu adalah huruf jar. Apakah ungkapan saya tadi itu sebuah jumlah, Mas Khairir? Sebuah jumlah. Fi itu adalah huruf jar. Apakah ungkapan saya itu sebuah jumlah? Berarti di dalamnya ada subjek dan predikat. Mana subjeknya? Mana subjeknya? Fi itu adalah huruf jar. Mana subjeknya? Fi. Ya, subjeknya adalah fi. Karena subjeknya berada di depan, berarti itu namanya mubtada. Sebagaimana sudah kita ketahui, mubtada itu adalah kalimat jenis isim. Lah, fi isim atau fi atau huruf? Huruf. Namun status fi di situ, karena dia diceritain, dia dikiaskan sebagai isim. Pada dasarnya fi enggak mungkin bisa jadi mubtada. Ya, fi, huruf fi yang kita kenal sebagai huruf jar itu enggak bisa jadi mubtada. Namun saat kita ceritakan, ya mau enggak mau dia akan jadi mubtada ataupun jadi yang lainnya. Ya, seperti tadi, fi itu adalah huruf jar. Ya, mau enggak mau kita akan katakan subjeknya adalah fi. Karena subjeknya berada di depan, berarti kita namakanlah dia mubtada. Padahal di definisi mubtada itu adalah isim rafa, isim bukan huruf rafa. Kan gitu. Nah, kok bisa fi jadi mubtada? Dia dikiaskan sebagai isim. Karena apa? Karena kalimatnya hikayah begitu. Wallahu a'lam. Mafhum kira-kira? Mas Khidir, ya pertanyaan bagus ya. Jadi, apa saja yang kita ceritakan itu akan terkiaskan sebagai isim. Apapun yang kita sedang ceritakan, baik itu yang kita sedang ceritakan adalah berupa isim, ya kalau sudah berupa isim sudah nggak perlu dipermasalahkan, maupun yang kita ceritakan itu berupa fiil ataupun yang kita ceritakan itu berupa harf, maka terkiaskan secara otomatis kepada isim. Wallahu a'lam. Jelas? Baik. Ada pertanyaan lain? Nadhron fiil apa namanya? Naib fiil ya, ataupun naib maful mutlak, atau bisa juga dikatakan sebagai maful mutlak. Ya, biasanya dikenal dengan naib fiil, ya pengganti fiil. Aslinya unzur. Ya. Namun ini maful mutlak dari unzur nadhran gitu ya. Wallahu a'lam. Sama seperti qiyaman, berdirilah. Kemudian apalagi? Syukran, ya benar, syukran. Seperti apa? Ya'lam fi lamar lah memang. Oh, ilman. Iya, benar, ilman. Ilman, iya betul. Ahsanta. Ilman ketahuilah. Tepat. Iya. Baik, ada pertanyaan lain? Nah, lanjutkan bacaannya. Siapa tadi? Oh, Mas Joko ya. Liza fa inna isma kana yakunu. Hah? Oh, enggak usah dibaca. Enggak usah dibaca, langsung aja ya. Langsung aja imma isman mu'roban kama fi amthilati sabiqati. Au isman mabniyan dhamiran au au isma au ismu isyaratin. Apa? Au isma isyaratin. Iya. Au isman mautulan ila akhirih. Baik, masyaallah. Nah, oleh karena itu kata beliau, jadi setelah beliau paparkan tadi ya statement dia tadi, maka oleh karena itu isim kana itu mestilah berupa isim mu'rab ya sebagaimana halnya mubtada. Kan gitu. Kama fil amsalati sabiqah, dan buktinya terdapat pada contoh-contoh sebelumnya. Ya, jadi buktinya terdapat pada contoh-contoh sebelumnya di mana isim kana bisa berupa mubtada. Kenapa bisa berupa mubtada? Kenapa bisa berupa isim mu'rab? Ya sebagaimana halnya mubtada yang bisa berupa isim mu'rab. Ya, jadi setelah beliau katakan bahwa isim kana itu aslinya adalah mubtada sebelum kemasukan kana ataupun salah satu saudara-saudaranya kana, oleh sebab itu maka isim kana itu bisa berupa isim mu'rab. Ya, sebagaimana halnya mubtada, dan ini terbukti pada contoh-contoh yang telah lalu, di mana kita bisa dapati contoh-contoh yang sebelumnya yang telah lalu bahwa isimnya kana pada contoh-contoh tersebut itu berupa isim mu'rab. Dan juga bisa berupa isim mabni sebagaimana halnya mubtada, di mana mubtada bisa berupa isim mu'rab, bisa berupa isim mabni. Ya, di sini sedikit ada perbedaan memang jika antum bandingkan dengan buku ilmu nahwu 40 jam. Kalau di sana dikatakan mubtada bisa berupa dua macam. Ya, sama sih. Di sini juga bisa berupa dua macam. Di sini ya, di sini dua ya, sama ya seperti di sana. Juga bisa berupa dua macam. Kalau di sana namanya disebut ya, di buku Muyassar itu disebut dengan zahir dan dhamir. Namun kalau di sini isim mu'rab dan mabni. Saya pikir walau uraiannya berbeda, namun maksudnya ataupun tujuannya sama aja ya. Ya, di sini memang disebut dengan isim mu'rab, bisa berupa isim mu'rab dan bisa berupa isim mabni. Kalau di sana bisa berupa zahir, bisa berupa dhamir. Hasilnya sama. Ya, hasilnya sama saja. Nah, demikian. Baik. Nah, berupa isim mabni bisa jadi itu dhamir ya, dari dhamir, bisa jadi dari isim isyarah, bisa jadi dari isim mausul. Nah, ini dia. Ya, ini jawaban untuk Mas Khairir. Ya, jadi mubtada ya bisa berupa isim mausul. Kenapa? Karena mubtada bisa berupa isim mabni. Begitu. Jadi mubtada bisa berupa isim mu'rab, bisa berupa isim mabni. Apa itu isim mu'rab? Fahmi? Apa itu isim mu'rab, Mas Khaidir? Isim mu'rab, isim zahir. Apa itu isim mu'rab? Iya, apa itu? Kalau begitu apa? Apa itu isim mabni lawan dari mu'rab? Isim mu'rab adalah? Isim mu'rab adalah? Iya, isim mu'rab adalah? Isim mu'rab adalah perubahan pada akhir kata. Isim mu'rab adalah yang sedang dipertanyakan adalah isimnya, isim mu'rab. Nah, isim mu'rab adalah isim mu'rab adalah, iya tadi hampir benar ya. Tadi yang namanya mu'rab itu kan ceritanya akhir gitu. Isim mu'rab adalah Pak Edi, coba Pak Edi, isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah. Iya, itu iya, baik, itu benar ya. Itu lebih benar ketimbang kita langsung bilang isim mu'rab adalah yang berubah gitu ya. Maksudnya itu yang mu'rab ya. Kalau itu definisinya mu'rab. Atau dengan kata lain begini, isim mu'rab adalah isim yang punya hukum mu'rab. Isim mabni adalah isim yang memiliki hukum bina. Nah, sekarang apa itu yang mu'rab? Perubahan. Jadi i'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata. Apa itu bina? Bina adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata. Adapun kalau mu'rab, kalimat yang berubah akhirnya. Apa itu mabni? Kalimat yang berubah, kalimat yang tetap akhirnya. Ya, dalam satu keadaan. Nah, demikian. Jadi berarti dari situ bisa kita pahami kalau mu'rab itu adalah kalimat yang berubah akhir katanya, Artinya mu'rab adalah kalimat yang punya hukum i'rab. Kalau mabni itu adalah yang tetap akhirnya dalam satu keadaan, berarti artinya mabni adalah isim ataupun kalimat yang punya hukum bina. Nah, jadi kata beliau di sini, karena tadi kita katakan isim kana itu pada dasarnya adalah mubtada saat sebelum kemasukan kana ataupun salah satu dari saudara-saudaranya. Oleh sebab itu isim kana bisa berupa mu'rab, bisa berupa mabni. Untuk contoh-contoh mu'rab itu sudah ada di contoh-contoh sebelumnya. Adapun untuk contoh-contoh mabni, oh ya, yang mabni ini bisa dhamir, bisa isim isyarah, bisa isim mausul sebagainya. Nah, contohnya asbahtu mutafailan. Ya, asbahtu mutafailan. Mana syahidnya di dalam contoh ini? Mas Khairir. Mana yang menjadi pokok permasalahan di dalam contoh ini? Iya. Mana syahidnya? Apa yang sedang kita bahas di poin 6 ini? Ya, bicara isim mabni yang sebagai isim kana atau saudara-saudaranya kana. Nah, pada contohnya asbahtu mutafailan, mana syahidnya? Yang menjadi poin pembahasan kita di contoh ini, yang menjadi pokok pembahasan kita, poin utama pembahasan kita, lafaz yang mana gitu. Karena kan ini ada beberapa lafaz nih, yang menjadi poin pembahasan kita, lafaz yang mana? Asbahtu. Itu ada dua lafaz. Dua-duanya. Yang dibicarakan fi'il mabni. Fi'il mabni ya? Loh, bukankah tadi yang kita bahas ini adalah nah, mana syahidnya di dalam contoh ini? Mas Fahmi, mana yang menjadi syahid di dalam contoh ini? Hah? Pak Rudi, mana yang menjadi syahid di dalam contoh ini? Iya, taknya. Ya. Taknya yang menjadi syahid. Kenapa? Karena kita sedang ngebahas isim kana yang berupa isim mabni. Isim mabni ada yang berupa dhamir, ada yang isim isyara, ada yang isim mausul dan sebagainya. Nah, kemudian dia bawakan contohnya. Contohnya adalah asbahtu mutafailan. Mana syahidnya? Ya berarti jawabannya adalah tak tersebut. Begitu. Kenapa? Karena tak itulah yang sebagai isim mabni, di mana wazifahnya adalah isimnya asbaha. Karena asbaha salah satu saudara-saudaranya kana. Paham kira-kira Mas Fedir? Ya, jadi syahid kita di sini di dalam contoh ini adalah asbahtu. Nah, maka kata beliau asbahtu, asbaha itu adalah fi'il madhi naqis. Fi'lun madhin naqisun. Watta'u. Ya, ini dia syahidnya. Watta'u dhamirun mabaniyun fi mahalli raf'in ismu asbaha. Nah, begitu. Isimnya si asbaha. Ya, dan asbaha min akhwati kana. Nah, demikian. Hah? Memang dhamir, bukan sebagai. Memang dhamir sebagai isim asbaha, itu dia yang tepat. Jadi ta itu adalah dhamir, bukan sebagai dhamir ya. At-ta'u dhamirun mabaniyun sebagai isim asbaha. Nah, asbahtu bukan, bukan. Mana kana di situ? Iyalah. Makanya kan kita tadi di atas dikatakan qabla an tadkhula alaihi kana au atau. Ya, sebelum si mubtada tadi kemasukan kana satu atau ya, berarti ini ada pilihan lain atau salah satu saudara-saudaranya kana, berarti ada banyak. Karena akhwat ya saudara-saudaranya kana. Nah, ya. Nah. Kana dan saudara-saudaranya. Iya. Bah, tepat. Bukan dikatakan isim kana. Mana kana di situ? Mana kananya di situ? Kalau isimnya kana berarti yang masukinya kana. Yang dibahas kan isim kana. Iya, kan isim kana atau saudara-saudaranya. Ya kan gitu kan? Kan au ihda akhwatiha atau saudara-saudaranya. Iya, maksudnya isim kana dan saudara-saudaranya. Iya. Saudara-saudaranya itu bukan dikatakan sebagai isim kana gitu. Bukanlah. Saudaranya ya, saudaranya statusnya sama kayak kana. Amalannya gitu. Iya. Sama, ya. Iya. Iya, iya, memang iya. Sebanyak apa saudaranya kana, maka sebanyak pula, sebanyak itu pula lah istilah isimnya. Jadi isim kana, isim asbaha, isim sara, isim laisa, isim mazala, isim manfakka. Ya begitu. Begitu pula dengan khabarnya. Khabar kana, khabar laisa, khabar manfakka, khabar mafatiha, khabar mazala. Ya begitu seterusnya. Nah, demikian. Iya, pertanyaan bagus. Jelas, Mas Khadir? Tepat, itu memang perlu disadarkan ya. Ha. Gimana? Tanya itu termasuk mutakallim. Iya, tepat. Ta'ul mutakallim ya. Ta bermakna mutakallim. Ta lil mutakallim. Nah, ada pertanyaan lain? Ya, jadi begitu ya, Mas. Mas apa namanya? Mas Khadir. Jadi wata'u bamirun mabniyun fi mahalli rafin ismu asbaha. Jadi bukan ismu kana. Karena kalau kita bilang wata'u ismu kana, mana kana di situ? Kecuali kalau tadi kuntu umpama, ya kuntu mutafailan, nah itu baru kita katakanlah ta ismu kana. Kalau di situ tadi lafaznya kuntu mutafailan, tapi karena lafaznya asbahtu mutafailan, maka kita namakanlah si mubtada yang kemasukan asbaha tersebut itu kita sebut dengan isim asbaha. Ya tadi aslinya adalah mubtada. Tapi saat kemasukan asbaha, maka berubahlah namanya menjadi isim asbaha. Nah, begitu. Itu poin pembahasan di nomor 6 ini. Itu topik pembahasan di poin ke-6 ini. Makanya sampai-sampai dia bilang nadhron. Cermati. Amati. Ya kan begitu. Bukan cuma sekedar dipandang ya. Ya seperti yang sudah kita ketahui bersama, nadhar itu bukan ru'yah. Ya. Ya. Ah, silakan Pak Rudi. Asbaha fi'lul madin. Iya. Fi'lul madin itu artinya gimana? Hei, pertanyaan yang bagus, masya Allah. Iya. Tapi nggak saya yang jawab ya, Mas Santo, silakan jawab. Susunan apa itu? Fi'lul madin. Fi'lul madin. Iya, susunan apa itu? Kata Pak Rudi, susunan apa itu? Fi'lul madin. Dua kalimat itu susunan apa? Susunan jumlah kah? Susunan idhafah kah? Susunan na'tiyah kah? Atau apa? Susunan na'at man'ud ya. Kalau na'at man'ud berarti si man'ud adalah tabi. Ya si man'ud, si na'at adalah tabi. Pengikut. Nah kalau dia pengikut berarti dia akan ngikuti yang rob si man'udnya. Kenapa kasroh? Itu dia yang di... Ha. Susunan apa? Ya Pak Rudi pertanyaannya tadi susunan apa itu katanya? Bingung dia. Ya madin Ustaz, cuman apa namanya? Susunan apa? Di belakang di. Enggak, susunannya susunan apa? Sifat. Susunan nanti ya berarti na'at man'ud. Berarti yang tadi lah jawabannya tetap. Ya madinnya itu tetap marfu dia, Oh, dia marfu. Iya, marfu. Oh, kalau marfu kenapa kasroh? Dia apa namanya? Enggak kasroh dia. Oh, jadi tanda rafanya apa kalau enggak kasroh? Enggak, dhammah dia. Tanda rafanya dhammah. Dhammahnya mana? Dhammahnya di ya. Dhammahnya di huruf ya. Ya-nya mana? Ya-nya apa tuh dia? Ya-nya hilang sama bertemu dua sukun. Karena bertemu dua sukun. Ya-nya hilang karena bertemu dua sukun begitu ya. Maka jadilah madin. Iya. Begitu Pak Rudi jawabannya. Setuju Pak Rudi? Udah paham dengan jawaban Mas Santo? Itu jawaban dia. Jadi kata beliau sebenarnya di sini dia ini dhamma. Ya, madin ini sebenarnya dhamma, tapi dhammahnya muqaddarah. Dhamma muqaddarahnya di mana? Di atas huruf ya. Terus ya-nya mana? Ya-nya dibuang. Gara-garanya apa? Karena ketemu dua sukun. Sebab di sana ada kaidah, apabila didapati dalam satu kalimat dua sukun, maka salah satunya mesti dibuang. Ya, jadi berarti aslinya apa? Mas Santo biar lebih paham. Iya, jadi aslinya malbiun berwazan kan? Iya, berarti malbin adalah sirah isim fa'il. Jadi kata malbin, Pak Rudi, itu adalah sirah isim fa'il yang berwazankan fa'ilun. Yang aslinya adalah malbiun. Terus kenapa enggak dibilang malbiun, Mas Santo? Karena dhammah berat atas huruf ya. Kira-kira kenapa beratnya, Pak Rudi? Kenapa dhammah berat di huruf ya tersebut. Iya, kenapa kenapa dia thiqal? Karena sebelumnya. Iya. Itulah dia alasannya. Jadi karena berat sehingga diharuskanlah pensukunan ya-nya, jadilah madin. Nah, karena sukun, jadilah ketemu sukun sama sukun, dibuanglah ya-nya. Mafhum? Ya, sudah ini sudah kejawab Pak Rudi. Masyaallah. Ah. Isin ini sebagai mudah penilai. Naqisin. Tadi bacanya naqisin. Naqisun. Naqisun tadi bacanya. Naqisun. Nah, sebagai apa berarti? Sebagai apa lagi berarti Mas Tulam? Naqisun. Fi'lun madhin naqisun. Sebagai apa berarti Mas Tulam? Iya, sifat lagi. Jadi madhin sifat, naqisun sifat. Nah, begitu. Oh, sifat boleh berbilang. Iya, boleh ya. Sifat boleh berbilangan. Boleh ta'addud. Nah, begitu. Ya, sifat boleh ta'addud. Kalau antum boleh ta'addud. Iya, antum nggak mungkin ta'adud ya, ya karena yang boleh ta'adud itu perempuannya, perempuannya yang ta'adud, antumnya ta'adud gawat nanti, iya kan, kan di sini kan dibilang yang sifatnya yang ta'adud kan, iya bukan manutnya yang ta'adud, sifatnya yang ta'adud, nah berarti perempuan kita yang ta'adud, bukan kita yang ta'adud, kalau kita yang ta'adud berarti bini kita punya laki banyak kan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Kalau mau bilang gini kan bisa. Ismu ganda tadi kan. Iya. Asbaha tadi. Iya. Kita mau bilang gini, ismu akhwatu ganda. Asbaha itu. Oh, enggak apa-apa. Iya, cuma ribet sekali. Bisa. Iya, boleh. Ya, jadi ismu akhwati kana, silakan. Ya, ismu akhwati kana ataupun ismu asbaha ya enggak ada masalah ya. Cuma saya pikir lebih simpel, iya, lebih simpel ismu asbaha. Tapi bisa ya. Ya silakan kalau mau bervariasi ya. Enggak ada permasalahan di situ insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, contoh lain ya supaya lebih paham. Amsa hadzal maridu mustarihan. Mas apa namanya? Mas Khidir. Ini contoh ini untuk contoh yang mana ini? Untuk contoh permasalahan apa ini? Amsa hadzal maridu mustarihan. Untuk contoh yang mana ini? Contoh untuk isim isyarat tadi masuk ke pembahasan yang mana? Iya, isim mabni. Ya, isim mabni yang ada di yang kita bahas di sini ini masuk ke permasalahan apa? Iya, isimnya kana ataupun saudara-saudaranya. Masya Allah. Baik, jadi berarti syahid pada contoh ini yang mana? Syahid yang terdapat pada apa yang ada di contoh ini yang mana? Iya, berarti syahidnya adalah hadza. Di mana ini bukti bahwa isimnya kana ataupun isimnya asbaha isimnya saudara-saudara kana itu ada yang berupa isim isyarah. Ya, seperti dalam contoh ini. Amsa hadzal maridu mustarihan. Orang ini pada sore hari beristirahat. Orang ini siapa? Maksudnya orang yang sakit ini gitu loh. Orang ini pada sore hari beristirahat. Maksudnya orang ini adalah yang sakit itu. Atau kalau bahasa kita, orang yang sakit ini, gitulah kira-kira. Ya, orang yang sakit ini sore hari beristirahat. Nah, jelas? Baik, jadi syahidnya di sini adalah al-maridu. Kemudian cara mengi'rabnya, hadza kata beliau, ismu isyaratin. Hadza adalah isim isyarah. Mabniyun, ya, hukumnya mabni. Fi mahalli raf'in. Mahal i'rabnya adalah fi mahalli raf'in. Ya, mahal i'rabnya adalah mahal rafa. Kenapa dia mahal i'rabnya itu mahal rafa? Ismu amsa. Nah, begitu. Jadi jangan bilang ismu kana karena enggak ada kana di situ. Ya, jadi ismu amsa. Ya, begitu ya Mas Khidir. Ya. Wajar itu. Apa yang anda bingungkan juga pernah saya bingungkan. Loh, jadi banyak sekali ya memang iya. Ya, memang begitulah akhirnya. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Amsa hadzal maridu mustarihan hadza ismu isyaratin mabniyun fi mahalli raf'in ismu amsa. Enggak ada pertanyaan? Ismu amsa tarkib apa itu Pak Rudi? Ismu amsa tarkib apa itu? Ismu amsa. Ha, tarkib apa itu? Mudhaf-mudhaf. Iya, tarkibul idhafah. Fi mahalli raf'in, ya. Tarkib apa itu, Pak Mas Tanto? Fi mahalli raf'in, tarkib apa itu? Mahalli raf'in. Iya. Fi mahalli raf'in, tarkib apa itu? Shibhul jumlah. Fi mahalli raf'in, tarkib apa itu? Fi mahalli raf'in, tarkib apa itu? Mas Rayyan, fi mahalli raf'in, tarkib apa itu? Hah? Tarkib idhafah. Ya, yang mana mudhafnya? Yang mana mudhaf ilaihnya? Terus fi-nya? Nah, apa? Apa itu? Ya, mubtada khabar gitu. Fi mahalli raf'in tarkib mubtada khabar. Fi mahalli raf'in tarkib mubtada khabar. Mana mubtada-nya? Kata yang diakhirkan itu. Mana mubtada-nya? Masa kalau mubtada in, ya seharusnya on lah. Dia enggak raf'in juga itu. Eh, enggak lah. Kan udah tiga huruf itu, raf'in. Nah, Mas Gulam, fi mahalli raf'in tarkib apa itu, Mas Gulam? Mudhaf ilaih, mana mudhafnya? Fi mahalli mudhaf. Kok bisa mudhaf terdiri dari dua kata? Mas Joko, tarkib apa nih, Mas Joko? Jar majrur. Jar majrur. Mana jarnya? Mana majrurnya? Terus rafa'nya ngapain? Rafa'nya sebagai mudhaf ilaih. Berarti tarkib apa ini? Fi mahalli raf'in. Raf'in mudhafun ilaih, mana mudhafnya? Mudhafnya mahal. Iya, berarti artinya fi mahalli raf'in tarkib syibuhul jumlah wal idhafah. Ya begitulah dia. Simpel kan? Ya kan begitu i'rabnya. Fi harfu jar. Kan fi harfu jar. Kan begitu. Mahalli majrur. Kemudian raf'in mudha'a mudhafun ilaih. Mudhafnya mahalli berarti tarkib syibuhul jumlah wal idhafah. Kan gitu. Namanya satu. Gak ada. Makanya saya mancing. Makanya saya mancing. Tarkib syibuhul jumlah wal idhafah. Nah, jadi fi mahalli raf'in tiga kalimat ini tarkib syibuhul jumlah wal idhafah. Ya begitulah jadinya. Karena kan memang fi mahalli jar wal majrur, mahalli raf'in mudhaf wa mudhafun ilaih, berarti artinya tarkib syibhul jumlah wal idhafa. Begitu loh. Kan simpel. Ya kan? Iya, sebab yang tengah dua kedudukan, betul. Iya. Jadi majrur itu, ya majrur itu adalah mahal itu adalah majrurun bi fi wa huwa mudhaf. Begitu dia. Jadi mahal itu majrurun bi fi wa huwa mudhaf, begitu. Iya, begitu jarang i'rabnya. Jadi saat antum tepat. Saat antum mengi'rab mahal fi mahal majrurun bi fi wa huwa mudhaf. Ya, begitu i'rabnya. Ya, sehingga jadinya pada saat ditanya fi mahalli raf'in ini tarkib apa? Ya, berarti tarkib syibhul jumlah wal idhafah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya, jadi banyak istilah yang mungkin belum pernah didengar ya, Mas Khaidir ya. Gitu. Ah. Iya, tepat. Iya benar. Ya sama ya. Nah, begitu. Ada yang lain? Ismu amsa. Ah. Ismu apa? Khabar kedua gitu. Iya, ya bukan khabar kedua. Ya. Ini ada dua kemungkinan. Bisa antum katakan ini khabar ketiga, bisa pula antum katakan ini mubtada muakhar. Mubtada muakhar khabar muqaddamnya fi mahalli raf'in. Ya, ismu amsa fi mahalli raf'in, begitu. Wallahu alam. Ya, jadi ada dua kemungkinan, bisa sebagai khabar ketiga, bisa pula sebagai mubtada muakhar dari fi mahalli raf'in. Wallahu alam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Khabar juga bisa tadi. Sama aja.